temukan di sana itu teman-teman saya sakit daun namanya Mas Amru. Amru ngapain lima ya? Hah? Sama lalu? Diundang lima ya? Amru aja yang ngapain lima. Opti kayaknya mau ikut juga tuh. Hah? Sir? Mas Opti. Oke, anjing. Sama warga. Tapi dia kata jadi bijak, jadi gak. Sekarang kalau putih. Eh? Sen, sen. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Sekarang kita di halaman 37 di catatan kaki nomor 3. Sudah kita baca belum? Belum ya? Belum baca. Belum baca. Al-Fattaini yani ilahkan lataini yakulu da'ini da'inu lilmadini ima antakbiya wa ima anturbiya ay tuzida tazidu tazidu wakana ma'rupan fil jahiliyati fa'idahkan lataini alal madini wa alagi mi'atun qalat da'inu ima antawafayani tawafani tawafayaniya wa ima antakunal mi'atu mi'atan wa isrina fa idza lam yakun indahu syai'un futira ayyat alal mi'ata mi'atan wa isrina wa hadza makna qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudu'afa wa minan nasi may yatahayyalu illatan ukhra fa idza hallatainu wa qalal matinu laisa indi syai'un qalat ta'inu istari min mini salatan utayinuka iyaha wa aufani bimana yabi'uha alaihi bisamanin muajjalin summa yastariha minhu naqdan fi aqalla wa hadhihi mas'alatul ainati aw yaqulu istariha mini wa bi'ha bi ayastariha minhu muajjalatan illa sanatin bimi'atin wa isrina wa hiya la tusawi illa mi'atan fa ya'khudhuha al-madinu wa yubayyi'uha ala ghairihi bi mi'atin summa yufihi fa ka'annahu a'tau mi'atan wa sara 'alaihi mi'atan wa 'isrina wa hadha la yajuzu li'annahu hilatun fa idza ba'aha 'alaihi sarat 'ainatan wa idza ba'aha 'ala ghairihi sarat qalban lidaini wa ba'du an-nasi takhadha hilatan ukhra wa hiya ayyatafaqad da'inu ma'a hati tujari fayatinu al-faqira fa idha kallad da'inu falal matinu al-faqir al-matinu al-faqira faqiru laisa indi syai'un fayakulu da'inu idhab ila fulanin tadayyana minhu tadayyan minhu fayadhabu ila fulanin tadayyanu minhu wa yufil awala fa idza khallatain musani wa qala laisa indi syai'un qala lahu tudinu tadinu min fulanin wa hakadha yakunu hadzal matinul faqiru bainahuma kal qurati bainal la'ibina. Ya, maka di matan Sa'di rahimahullah taala menyebutkan di antara contoh hiyal adalah qalbul dain, membalik utang. Penjelasannya yakni idza halatain, jika jatuh tempo utang telah tiba, yaqulu da'in lil madin, maka orang yang menghutangi berkata kepada orang yang berhutang, hari ini adalah hari jatuh tempo, kamu punya dua pilihan, imma an taqdi kau lunasi sekarang hari ini ataukah antuhubi engkau tambahi aitazid engkau tambahi. Maka nama ma'rufan fil jahiliyah dan dari setelah yang ma'ruf di jahiliyah fa'idha halad dainu alal madini, jika jatuh tempo telah tiba atas orang yang berhutang wa alaihi mi'atun dan dia punya utang 100 dirham atau dalam bahasa kita 100 ribu misalnya, kalau da'in maka orang yang menghutangi mengatakan anda punya dua pilihan, antufiyani engkau lunasi sekarang atau 100 itu menjadi 120. Maka jika dia tidak punya apa-apa utuh maka dia terpaksa untuk menjadikan 100 tersebut jadi 120. Inilah riba jahiliyah. Inilah riba jahiliyah. Maka sering saya sampaikan bahasanya riba jahiliyah itu jika ada di zaman ini maka orangnya akan disebut dengan orang yang sangat dermawan. Karena dalam riba jahiliyah di jatuh tempo yang pertama itu jika bisa lunasi tidak ada tambahan. 100 ribu jatuh tempo sebulan, pas hari jatuh tempo 100 ya tetap 100, tidak ada tambahan. Baru dia beranak baru ada ribanya kalau tidak bisa lunas di jatuh tempo yang pertama, itu riba jahiliyah. Nanti kemudian dia minta pengunduran, tolonglah saya hari ini enggak ada untuk bayar, tolong tambahi waktu 1 bulan. Oh ya kalau 1 bulan maka 120. Oh ya udah enggak apa-apa. Nah, nanti akhirnya 1 bulan lagi enggak mampu lagi, kemudian jadi 150, kemudian enggak mampu lagi, kemudian jadi 200, enggak mampu lagi jadi 250 dan seterusnya. Namun kalau dijatuh tempo pertama enggak ada denda. Maka dari sini dari metode model riba jahiliyah ulama mengatakan bahwasanya denda karena utang piutang itu riba jahiliyah. Karena bisa kita katakan prinsip riba jahiliyah itu adalah denda karena tidak bisa lunasi di jatuh tempo pertama, dia tidak bisa lunasi maka minta penundaan waktu dikasih denda. Maka hakikat riba jahiliyah itu adalah denda dalam transaksi utang piutang. Maka akhirnya kemudian bertambah-bertambah akhirnya utangnya 100 boleh jadi harus bayar 300 misalnya. Wa hadza ma'na qawlihi ta'ala inna ma'na firman Allah Ta'ala orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba atafam mutu'afa yang berlipat-lipat. Jadi maksud dengan berlipat-lipat di sini adalah menceritakan ghoibul hal, umumnya keadaan riba di masa jahiliyah disebabkan karena penundaan-penundaan. Akhirnya 100 itu tadi menjadi 300, menjadi 400, menjadi 500. Maka karena dia membabi ghalibil hal, maka tidak mengandung mafhum sesuatu yang kaidah dalam masalah ini, kaidah khusus fikih, sesuatu yang disampaikan atau diceritakan karena menceritakan keadaan ghalibil hal. Umumnya keadaan ketika dalil tersebut muncul, ketika ayat tersebut turun, maka tidak mengandung mafhum mukhalafah. Ya, di tempat kita terdapat pemahaman dulu bahasanya yang namanya riba itu kalau bunganya 100% atau afam mutu'afah. Ini pemahaman ya, Ahmad Hasan tokoh Persis masa silam di buku tafsirnya judulnya Al-Furqan. Dan saya pernah baca tafsirnya Hasan Al-Furqani ya, sampai khatam dari awal sampai akhir. Dan maka salah satu pemahaman beliau dan ini salah adalah dan nilai mengandung mafhum. Jika mafhum mukhalafahnya kalau tidak at'afah mutu'afah, kalau tidak bunganya 100% maka bukan riba. Peminat nas dan diantara manusia ada orang yang punya trik yang lain. Idha halat dainu, jika telah tiba jatuh tempo utang, maka al-madin, orang yang berhutang mengatakan saya tidak punya sesuatu apapun untuk membayar hutang, maka penghutang mengatakan belilah dariku satu barang yang kemudian kuutangkan kepadamu, kemudian engkau bisa menggunakannya sebagai pelunasan kepadaku. Iman artinya ya bi'uha alihi, si penghutang menjual barang kepada orang yang berhutang bisa manin mu'ajjal, dengan pembayaran yang tertunda. Thumma yashtariha minhu naqdan, kemudian si penghutang membeli kembali barang tadi sarkes bi aqalla, dengan harga yang lebih murah. Maka ketika jatuh tempo tiba, maka orang yang menghutangi mengatakan, saya jual, kamu gak punya duit, itu saya jual buku ini padamu 500 ribu sebulan lagi. Kembayarnya 500 ribu sebulan lagi. Setelah buku diserahkan, sekarang buku tersebut saya beli darimu 100 ribu cash. Akhirnya orang yang mengutangi masih uang 100 ribu. Setelah uang dipegang dikembalikan lagi, ini untuk bayar utang. Setelah di uang 100 ribu pembelian buku ini diserahkan, maka kemudian oh ya dah, ini untuk bayar utang saya kemarin 100 ribu. Maka uang dan balik lagi 100 ribu. Dan bulan besok dia punya kewajiban 500 ribu dengan status, dengan kedok uang pembayaran buku. Wa mas'alatul inah, ini disebut dengan jual beli inah. Maka trik untuk supaya seakan-akan maka tetap dilunasi, 100 ribu tetap dipulangkan, namun tetap membengkak, maka ada ditambah dengan jual beli inah. Dijual dengan harga tidak tunai, kemudian dibeli dengan harga tunai, bi aqalla, dengan harga yang lebih murah. Atau orang yang menghutangi tadi mengatakan ishtariha minni wa bi'ha, belilah barang ini dariku, kemudian kamu jual pada pihak ketiga. Artinya bi'ayastariha minhu mu'ajjalatan, dia beli satu barang dari si penghutang tertunda 1 tahun misalnya. Tapi ingat, terlalu lama ini kalau 1 tahun, anggap aja 1 bulan. Bi'mi'atin wa isrina, dibeli dari saya buku 120 satu bulan misalnya. Wayalah tusawi, padahal secara realitanya buku tersebut tidaklah harganya kecuali 100 saja. Faya aku tu'an madin, kemudian orang yang berhutang kemudian mengambil buku tadi kemudian menjualnya kepada pihak ketiga. Dia jual kepada pihak ketiga karena nilai realnya cuma 100, ya dia bisa cuma jual, dia bisa jual ke pihak ketiga juga dengan harga 100. Anggap aja 100 ribu dan dapat uang 100 ribu. Uang 100 ribu tadi digunakan untuk tumai yufihi, dia gunakan untuk lunasi utangnya. Maka utangnya lunas, namun dia punya kewajiban untuk membayar buku 120 ribu bulan depan. Fakahan nawak tomi atan, maka seakan-akan orang yang menghutangi itu memberikan duit 100 untuk digunakan juga untuk melunasi utang. wasara alaihi, namun dia kemudian berubah punya kewajiban jadi utang lunas betul, namun berubah ada kewajiban 120 untuk membayar buku tadi. Wahala la yajuzu, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan karena ini adalah trik riba. Maka jika buku tadi dijual kembali kepada, dibeli dari orang yang menghutangi kemudian dijual kembali kepada orang yang menghutangi, disebut ina. Jika buku ini dijual kembali kepada pihak ketiga, maka ini yang disebut dengan qalbun lidain. Ini yang disebut dengan qalbun lidain. Jadi disebut qalbun lidain karena konteksnya konteks utang piutang. Ada utang piutang terlebih dahulu, ada utang piutang, kemudian ya, beli buku secara tidak tunai dijual kepada pihak ketiga. Kalau tidak dalam konteks utang piutang, maka ya, tidak ada utang piutang terlebih dahulu, cuma beli satu barang tidak tunai kredit, kemudian dijual cash kepada pihak ketiga, maka hukumnya tidak disebut qalbun dain. Kalau transaksi ini kredit namanya namun kali ini diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya. Tapi tidak ada utang piutang terlebih dahulu ya. Tidak ada utang piutang terlebih dahulu dan jual beli barang. Saya beli dari Mas Agus barang, satu barang tidak tunai kredit, kemudian saya jual ke Satria cash. Ini diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya jika tidak dalam konteks utang piutang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim tidak boleh, dianggap riba. Jumhur membolehkannya. Dan insya Allah pendapat yang kuat, pendapat jumhur yang mengatakan hukumnya boleh ya. Tapi ini bermasalah ketika ini adalah trik riba, manakala sebelumnya ada utang piutang terlebih dahulu. Namanya tawaruk. Namanya tawaruk. Kalau saya beli barang dari Mas Agus kredit, kemudian komputer atau laptop, kemudian tentu lebih mahal, kemudian saya jual cash ke Satria tentu dengan harga yang lebih murah karena cash. Ini disebut tawaruk. Tawaruk artinya tolabul warik, mencari uang. Karena tujuan pokok saya dengan hal ini adalah cari uang supaya saya dapat uang segar, uang cash. Dan ini tawaruk diperselisihkan. Jumhur boleh. Namun tawaruk ini boleh manakala tidak ada konteks utang piutang sebelumnya. Bapak tunas kita kudahilatan ukhor, sebagian orang punya trik yang lain, yaitu seorang yang menghutangi itu membuat kesepakatan dengan ahli tujar, salah satu orang kaya, satu bisnismen. Fayadinul fakir, maka ada orang miskin yang berhutang. Jika jatuh tempo tiba, maka orang yang berhutang yang miskin ini mengatakan saya tidak punya apa-apa untuk lunasi. Maka orang yang menghutangi mengatakan jika demikian pergilah temuilah fulan, berutanglah darinya, dan utangmu darinya tersebut gunakan untuk melunasi utangku. Fayadhab ila fulan wiyatadayan minhu, maka dia pergi kepada fulan dan berutang darinya. Dari uang tersebut dia gunakan untuk melunasi yang pertama. Fayadhala dainu thani, ketika utang kedua jatuh tempo juga, si miskin mengatakan saya tidak punya, maka si orang kaya tujar berkata demikian tadayyan min fulan. Carilah utangan dari fulan, yaitu orang pertama. Gunakan untuk melunasi utangku. Wa hakadha yakunu hadzal majin al faqir, demikianlah si miskin yang berutang ini di antara dua orang. Kalau kurang bagikan bola pingpong. Nah, kalau kita biasanya bola pingpong, ini bola kaki. Kalkura bina la'ibin, seperti bola kaki di antara para pemain sepak bola. Kemudian waqa' bai'il 'ainah. Dan di antara riba selain qalbud dain adalah bai'il 'ainah. Tadi telah dijelaskan beda bai'il 'ainah dan qalbud dain. Qalbud dain itu jika inah jika tidak inah namun pakai pihak ketiga, atau dalam bahasa yang lebih tepat tawaruk. Tawaruk dalam transaksi utang piutang. Foto Abu Man, Mas Muka, Abu Hasna. Nah, ya, catatan lagi. Siapa kau? Sabab kau yang bikin inati, wahyia anda lebih alaihi syaitan beriatin tiga sanatin asalan. Semua yang sekali ini bu nak dan bersama ini nak, bersama ini sana, bersama ini. Mana mana? Bimya dan bisamanina. Bisamanina. Fayakunu ka'annahu a'to samanina limi'atin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fil'inati innaha darahima bidarahim. Dakhalat bainahuma hariratan. Hariratun. Dakhalat bainahuma hariratun. Yakni kit'atan. Kit'atan minal hariri. Nah, sabaqa bayul ina telah lewat penjelasan pengertian aina, yaitu ayafi alaihi syai'an, menjual satu barang dengan harga 100 ribu dengan jangka waktu, atau 100 dirham dengan jangka waktu 1 tahun misalnya, kemudian dibeli nakdan cash dengan cuma 80 dirham. Dan dalam bayul ina itu pelakunya dua. Ada dua orang. Kalau dalam bayi tawaruk pelakunya tiga. Maka beda antara inah dengan tawaruk dalam jumlah pelaku. Kalau inah pelakunya dua, kalau tawaruk pelakunya tiga. Maka dalam bayi inah ini fayakunu ka'annahu seakan-akan atas samani nabi mi'ah diberikan, dia memberi uang 80 dirham dan mendapat setelah 1 tahun 100. Tentang ina, Ibn Abbas mengatakan hakikat ina adalah uang dibarter dengan uang. Cuma takhlat alai bainahuma harira. Cuma dikasih kamuflase kedok adanya sepotong kain sutra yang diperjualbelikan. Ayat kit'ah minal harir. Maka pada hakikatnya adalah uang dengan uang. Dan benar apa yang beliau katakan. Karena barang yang dibeli tidak dimaksudkan. Itu cuma sebagai kedok saja. Kemudian wa tahayyul isqati sufa bi syai'in min al-hiya. Demikian juga ada trik untuk menghilangkan hak sufa bi syai'in min al-hiya dengan satu bentuk trik. Maka ada satu transaksi dalam Islam, atau satu hak dalam Islam yang disebut dengan sufa. Nah, sufa ini berlaku untuk tanah atau rumah yang dimiliki oleh dua orang dan belum dibagi. Milik bersama, belum dibagi. Misalnya tanah warisan atau rumah warisan, pokoknya rumah ini ya, milik berdua, jatah dua orang, dan belum dibagi. Maka itu milik si Zaid dan Amr misalnya. Maka kemudian Zaid menjual jatahnya, dan ini boleh, kepada orang ketiga tanpa ngomong kepada Amr. Padahal kalau dalam kondisi semacam ini dia harus minta izin sama Amr. Kalau Amr tidak mau membeli, nah nanti baru bisa dia jual kepada pihak ketiga. Nah ini tanpa ngomong-ngomong sama Amr, dia si Zaid ini menjual jatahnya kepada orang yang ketiga. Setelah dengar telah terjadi transaksi jual beli, maka Amr punya hak namanya hak syuf'ah. Itu hak mengambil paksa apa yang telah dijual oleh si Zaid dengan mengganti uang yang telah diterima si Zaid. Maka si Amr tadi kemudian temui pihak ketiga, saya mau mengambil hak syuf'ah saya, kamu telah beli jatahnya si Zaid, berapa kamu bayar sama Zaid? Dia bilang 50 juta. Maka Amr mengatakan ini 50 juta. Kamu mau tidak mau ini tak pulangkan duit. Tidak disyaratkan dia harus mau. Tidak disyaratkan karena ini pengambilan paksa. Hak syuf'ah itu hak mengambil paksa apa yang telah dijual oleh si Zaid dalam masalah ini. Namun mal iwad, namun ditukar, dikembalikan duit yang telah diberikan. Ini namanya syuf'ah. Nah, maka boleh jadi Zaid tidak ingin Amr ini mengambil hak syuf'ahnya, maka dia kemudian bikin trik supaya si Amr tidak mengambil, tidak bisa mengambil hak syuf'ahnya. Maka ada beberapa trik dalam dunia syuf'ah. Nah, atau saya terlihat kau tarik At-tahayyulul isqati syuf'ati karajulin syarikin fi ardin lahu nisfuha walil akhari nisfuha faba'a hadha syariku nisfahu ala syahsin thalithin fali syarikihi ayyakudaha minal mushtari qahran alaihi bisyuf'ati radiya am lam yardha lakin ba'un nasi idashtara an-nasiba yatahayyulul isqati syuf'ati fayuwaqifuha famin hini syira'in nasibi yuktabu annahu waqfun wa idza kataba annahu waqfun intaqala an mulkihi famtana'a an ya'khudha syariku bi syuf'ati wa hunaka hilatun ukhra wa hiya ayyuhibaha libnihi fa huna intaqala bi ghairi iwadin wa idza intaqala bi ghairi iwadin fala syuf'ata. Nah, watahil dan trik untuk menghilangkan syuf'ah, yang namanya syuf'ah contohnya adalah seorang yang berpartner fil ardin dalam kepemilikan satu tanah, lahu nisfuha wal akhar nisfuha, untuk dia si Zaid misalnya separuh, si Amr juga separuh. Bapak ahad syarik, maka salah satu pemilik dalam ni Zaid misalnya, dia jual separuh pada pihak ketiga. Maka fali syarikahu fali syarikihi, maka Amr punya hak untuk mengambil separuh tadi dari pembeli, yaitu orang ketiga. Dan dia punya hak ini kohron, paksaan. Dia boleh maksa. Inilah yang disebut dengan syuf'ah. Maka entah si pihak ketiga ini radia rela ataukah tidak rela, Amr punya kuasa. Akan tapi sebagian orang idza ishtara nasiba, ketika dia telah membeli satu bagian, maka pihak ketiga yang beli dari Zaid tadi, begitu dia beli, ya tahayyal, dia pakai trik li isqati syuf'ah, dengan untuk menghilangkan syuf'ah, hak syuf'ahnya Amr, dengan cara pihak ketiga ini dan mewakafkan apa yang telah dia beli. Maka famin hini syara nasib, maka sejak dia membeli jatahnya si Zaid, dia tulis kalau ini wakaf. Dan jika dia tulis ini wakaf, maka ketentuan syariat intaqala an milikihi. Maka berarti telah berpindah dari hak kepemilikannya. Sudah tidak lagi jadi milik pihak ketiga, karena sudah dia wakafkan sama si pihak ketiga. Dengan demikian, Amr tidak bisa lagi ngambil. Famtana'a ayyakhudhu syarik bisuf'ah. Maka si Amr tidak bisa, imtana' tidak bisa mengambil hak tersebut bisuf'ah dengan cara suf'ah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi jadi milik pihak ketiga. Karena oleh pihak ketiga diwakafkan. Apa motivasinya? Kenapa ini dilakukan? Untuk cuma ngerjain si Amr, menyusahkan si Amr. Manfaatnya apa? Ini cuma mau menyusahkan si Amr. Kepuasan dengan susahnya orang ini saja ya. Tujuan ini dilakukan. Apa yang beli kemudian diwakafkan? Terus dengan ini menghilangkan hak sufa. Tujuannya cuma mau supaya si Amr menderita. Karena kahilatul ukhra, dan ada trik yang lain, yaitu pihak ketiga tadi menghibahkan, atau bukan, si Zaid menghibahkan. Si Zaid itu menghibahkan bagiannya kepada anak laki-lakinya. Maka di sini, maka berpindahlah hak kepemilikan dari Zaid kepada anak laki-lakinya biriwat tanpa pakai kompensasi. Jika berpindah tanpa kompensasi, maka aturan dalam sub'ah, maka hak sub'ah hilang. Karena hak sub'ah itu ada, manakala Zaid memindahkan kepemilikannya dan dia dapat uang dan dapat kompensasi karenanya. Kalau tidak ada iwat, Zaid pindah memindahkan kepada yang lain tanpa iwat, maka tidak ada sufa. Kemudian di mata fata umu hadhihi hiyalu, semua trik-trik ini udahlah hukumnya haram dan tidaklah memberikan faedah halalnya apa yang diharamkan. Tidak memberikan faedah halalnya apa yang diharamkan. Haram tetap haram. Mimit. Talib. Batazilul haramah hikman. Lianha ishtamalat ala mafsadatil harami. Wa ala al-hilati wal-khida'i. Falladhi ya'ti riba sorohatan ahwanu ithman. Minal ladhi yatahayyalu alaihi fayatihi bisuratin bisurati aqdin halalin. Walihada kanal munafiquna ashaddu ithman ashadda ithman minal kafirina asorha'i li'annahum yukhadi'una. Mas'alatun, ma hukmu istihlali ar-riba min ba'dil muslimina fi biladil kufri min ajli sadadid dara'ibi al-mafrudati alaihim hunaka. Al-jawabu, ba'dul fuqaha'i ajazahu fi daril harbi li'annahum harbiyuna wa maluhum halalun, walakinna sahiha annahu la yajuzu li'anna mujarradal aqdi bainaka wa bainal kafiri walau harbiyan yakni al-ahdu ya'nil ahda wal amana wa qad amarallahu ta'ala bil wafai bil umudi wal qu'udi. Nah, bahkan hilah itu menambah sesuatu yang haram itu semakin besar dosanya. Li'annaha, karena melakukan satu hal yang haram dengan hilah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah mafsadah haram, yang kedua adalah dosa haram dan dosa karena hilah dan menipu. Maka dosanya dua. Maka orang yang membungakan uang jadi rentenir dengan terang-terangan, dosanya lebih ringan daripada orang yang menggunakan trik fayatihi, maka dia bisa akan makan riba dengan kedok transaksi yang halal. Maka berdasarkan hal ini, bank syariah itu lebih jelek daripada bank konvensional. Walihata kanal munafikun, oleh karena itu orang-orang munafik lebih besar dosanya daripada orang yang kafir terang-terangan. Buktinya dia di nerakanya lebih bawah daripada orang kafir terang-terangan. Kenapa demikian? Karena dia menipu. Dan masalah apa hukum istilah riba mimba'atil muslimin, sebagian kaum muslimin yang menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank, maksudnya menghalalkan untuk mengambil bunga bank yang dia adalah seorang muslim tinggal di negeri kafir, dengan tujuan bunga bank itu diambil dalam rangka untuk bayar pajak yang diwajibkan kepada mereka gunakan di sana. Maka di Eropa ada permasalahan muslim punya tabungan di bank ribawi, maka dia ambil bunga bank, diambil, setelah diambil dia pakai untuk bayar pajak. Bolehkah hal ini? Maka jawabannya sebagian ahli fikih membolehkan dengan catatan fi daril harbi, tinggal di negeri kafir yang mengusir Islam, karena mereka adalah harbi dan harbi halal halal hartanya. Maka mengambil hartanya boleh. Nah, dalam hal ini dia dianggap semacam itu, karena harusnya bunga bank tidak boleh dipakai untuk bayar pajak. Yang dipakai untuk bayar pajak, maka berarti duit tidak berkurang yang seharusnya berkurang. Maka duit tidak utuh, tetap utuh karena ngambil duitnya orang kafir, mengambil haknya orang kafir. Kata yang benar tidaklah boleh karena semata-mata adanya akad di antara anda dengan orang kafir meskipun dia harbi, artinya terjadi perjanjian dan jaminan aman, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk laksanakan perjanjian dan berbagai ukut, berbagai transaksi. Ya yaladzina amanu aufu bil ukut, di surat Al-Maidah ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman laksanakanlah berbagai akad. Kemudian wa tahlil fi nikah, demikian juga terdapat contoh lain dari hilal, contoh lain dari hilal adalah nikah tahlil. Nikah tahlil, nikah untuk menghalalkan seorang perempuan untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama, itu disebut nikah tahlil. Ya, fitri. Kamra'atin talaqaha zawjuha salasan fa hadhihi la tahlilu ni hada zauji illa ba'da nikah fi zaujin akhar. Fayatafiku zaujul awalu ma'al akhari wa yaqulu tazawwajha wa ana u'tika al mahr wa jami'ha wa taliqha likai akhila lahu. Walakinaha la tahilu lahu bil waqi' li anna nikah al tahlili batilun. Faqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal-muhallala lahu wa fasafal muhallila li'annahu taisu al-musta'a li'annahu taisu al-musta'a fa'idatun al-iqtibaru fi nikahi tahlil bi niyati zawji al-thani tawa'un a'alima zawjul awalu awimru'atu am lam yaklama wa'idha alima zawjul awalu annahu tazawwajah bila tahlili haram alaihi ma tazawwujuhu tazawwuj wa yufarraqu bainahuma in kana qad tazawwajah. Nah, yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah seorang perempuan yang dicerai dengan cerai tiga oleh suami pertama, maka perempuan ini tidaklah halal untuk suami pertama kecuali setelah nikah dengan suami yang kedua. Faitafik zaujul awal, suami yang pertama bikin kesepakatan dengan seorang laki-laki, dia katakan kepada laki-laki tersebut, nikailah bekasku itu dan aku yang akan bayar maharnya, maharnya tanggunganku, kamu boleh kumpuli sekali, kemudian ceraikan dia supaya dia bisa halal bagi suami pertama. Namun perempuan itu adalah halal dalam realita untuk suaminya yang pertama karena nikah tadi adalah nikah yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Rasulullah SAW melaknat pelakunya, al-muhalil suami yang kedua dan muhalal lahu suami yang pertama. Dan Nabi sebut muhalil suami yang kedua, Nabi sebut dengan domba pinjaman, domba sewaan lah bahasa kita, disewa oleh suami pertama untuk mengumpuli istrinya supaya bisa halal. Yang jadi telah ukur dalam nikah talak ada niat suami berdua, baik suami pertama tahu atau perempuannya tahu ataukah dua-duanya tidak tahu. Jika suami pertama itu tahu kalau dia laki yang kedua ini menikahi bekas istrinya dalam rangka tahlil, maka haram bagi keduanya untuk menikah. Keduanya harus dipisahkan meskipun keduanya telah akad nikah kembali. Kemudian di matan wa min furu'ihi di antara contoh kasus untuk kaidah ini al-wasail hukmul maqasid adalah qatul musalahu lil musi. Terbunuhnya orang yang memberikan wasiat dibunuh oleh al-musi orang yang memberi wasiat. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris yang membunuh orang yang mau memberikan warisan. Maka keduanya diberikan hukuman dengan kebalikan apa yang jadi niat keduanya. Maka wasiat jadinya batal untuk si pembunuh dan la yarithu min warithihi syai'an. Si anak yang diwaris telah mendapatkan warisan dari orang tuanya syai'an sedikit pun. Ya, bagus. Fa'atu tulangan thulutha mali. Fa'atala al-mutallahu al-musi likai yu'ta al-wasiyyata. Fahuna kharrama nafsahu min al-wasiyyati fala yu'ta shay'an. Wa kadhalika fil mirati wa mithalu ibnu amin fakirin lahu ibnu amin ghaniyin. Fa'atalahu min ajli ayyarithahu. Fahuna yukhramu min al-mirati. Lianahu tawassula ila al-mubaqi bi muharramin. Lakin idha kana al-qatlu qata'an mahdhan la ishkala fi. Fa rajulin yaqudu as-sayyarata fi abihi wa hasala hadithun bi ghairi ta'addin wala taqritin min al-ibn. Wa mata al-abu fa inna as-sahiha min madhahib al-ulama'i fi hadhihi al-mas'alah wa madhhabu al-imam Malik rahimahullah ta'ala alladhi qala inna al-insana idha qatala mawrithahu qata'an fa innahu yarithu minhu. Wa dhakara ibn al-qayyim fi ihlam al-muwaqqi'in wa qala fihi nahquhu. Wa idha kana al-qatlu shidha amdin fa innahu yulhaqu bil-qatli al-qatli فيرث على القول الراجح أيضا. أما لو قتله عمدا واضحا كما لو أذبحه ولو أبجعه وذبحه أو أصابه بالبندقية مثلا فهنا لا يرث ولا إشكال في هذا. نعم. Keinsan yang contohnya ada orang yang kaya berwasiat untuk orang miskin dengan sepertiga hartanya. Dia katakan dalam wasiatnya, jika aku mati, berikan pada fulan miskin tersebut sepertiga hartaku. Maka al-musolahu, orang yang diberi wasiat, si miskin tadi malah membunuh si pemberi wasiat supaya dia segera mendapatkan harta yang diwasiatkan. Maka si miskin ini telah mencegah dari dirinya hak wasiat, maka dia tidak diberi sedikit pun. Demikian juga dalam masalah warisan. Contohnya ada seorang yang punya anak paman yang miskin, punya anak paman yang kaya. Maka yang miskin membunuh anak paman yang kaya dalam rangka supaya mendapatkan warisannya. Karena yang kaya ini tidak punya anak, tidak punya ini, sehingga secara perhitungan waris maka sepupunya ini dapat warisan. Maka di sini dia yuhram dicegah dari warisan karena dia tawassala ilal mubah bimuharram, menggunakan sesuatu yang haram, tawassala untuk jalan mendapatkan yang mubah. Akan tapi jika pembunuhannya adalah pembunuhan yang murni pembunuhan, lakin dakana qatlu khata'an mahdhan, akan tapi jika pembunuhannya itu adalah 100% tidak sengaja, la iskala fi, maka tidak ada masalah padanya. Contohnya ada seorang anak nyupir mobil untuk ngantar bapaknya. Faya wa haslah hadisun, terjadilah kecelakaan lalu lintas. Bighairi ta'addin wala tafritin, tanpa kecerobohan dan tanpa ta'addin melampaui batas dan tanpa kecerobohan dari si anak. Nah, gara-gara kecelakaan lalu lintas yang ini sopirnya adalah si anak, mata ala abu, bapaknya mati. Maka statusnya secara syariat, anak ini membunuh bapaknya dengan tidak sengaja. Untuk menghindari apa, banting setir, nabrak pohon, mati bapaknya. Maka pendapat yang benar dari tiga pendapat ulama dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik tentang masalah warisan untuk pembunuh. Itu ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang paling ketat itu Syafi'i. Beliau mengatakan semua pembunuhan menyebabkan si pembunuh tidak mendapatkan warisan. Baik pembunuhannya sengaja, tidak sengaja, sama saja. Pembunuhannya bihak atau bighairi hak, hak atau pilih hak, dengan hak yang benar, semisal Al-Quju. Al-Quju dapat tugas untuk membunuh bapaknya itu. Karena bapaknya melakukan kasus pembunuhan, maka si Al-Quju itu membunuh bapaknya bihak. Dalam mazhab Syafi'i, si Al-Quju tidak dapat warisan dari bapaknya. Bihak atau pilih hak, semua pembunuhan dalam mazhab Syafi'i tidak mendapatkan warisan. Pokoknya siapa yang statusnya pelaku, kemudian dia tidak dapat warisan. Kemudian pendapat Hanabilah itu membedakan antara itu adalah tidak dapat warisan jika pembunuhnya adalah bil batil, bil ghairil haq. Kalau pihak masih dapat, namun tidak membedakan antara sengaja ataupun tidak sengaja. Di mata Hanabilah, sengaja tidak sengaja tidak dapat warisan. Nah, sedangkan pendapat yang dinilai paling tepat dalam masalah warisan untuk pembunuh adalah pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Imam Malik belum membedakan antara hak dan bighairi hak, dan membedakan antara sengaja atau tidak sengaja. Maka yang tidak dapat warisan adalah pembunuhan yang bighairi hak dan itu sengaja. Ya, Imam Malik mengatakan innal insana idza qatala, jika seorang itu jika membunuh orang yang mau mewarisinya secara tidak sengaja, maka dia tetap dapat warisan. Dan mendapat Imam Malik ini disebutkan oleh Nukaim di Ilal Muwaqi'in, dan Nukaim mengatakan wabin akhudu, inilah pendapat yang kami ambil. Bagaimana dengan pembunuhan semi sengaja? Maka pembunuhan itu ada tiga macam: sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja. Semi sengaja itu adalah ada kesengajaan untuk memukul atau semacam itu, namun dengan alat yang tidak mematikan. Dan nablek, ini alat tidak mematikan. Bok, ini tidak mematikan. Ternyata tablek itu sebut punya jantung, langsung kena serangan jantung, mati seketika. Alatnya bukan alat mematikan, biasa makhluk biasa. Sengajakah dia nablek? Sengaja. Sengajakah dia menghilangkan nyawa ini? Tidak. Ini disebut semi sengaja. Adapun kalau khata, tidak sengaja, ya tadi tidak ada kesengajaan untuk membunuh, dan tidak ada niatan untuk membunuh, dan tidak ada niatan untuk menimpakan barang tersebut kepada orang tadi. Maka dibanting setir, dia nabrak pohon itu tujuannya untuk berhenti, bukan untuk ya, supaya bapaknya kegencet. Nah, ternyata kegencet mati. Maka untuk pembunuhan semi sengaja, maka itu yulhaq disamakan, dikiaskan dengan pembunuhan tidak sengaja, sehingga tetap dapat barisan menurut pendapat yang paling kuat. Adapun jika pembunuhnya sengaja, maka hukumnya jelas sebagaimana seorang itu membaringkan bapaknya kemudian menyembelihnya, atau dia tembak dengan bunduk dia, dengan pistol misalnya. Maka dia tidak dapat warisan dan tidak ada kesamaran tentang hal ini. Jelas gamblang kalau tidak dapat warisan. Kemudian contoh kasus yang lain adalah adl zawd. Adl yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya tanpa alasan. Litu'tia usya'an dan mali, supaya istrinya mau memberi sejumlah harta supaya si suami menceraikannya. Disebut adl karena menimbang ayat An-Nisa 19, wala ta'dulhunna. Janganlah kalian melakukan adl, wahai para suami, janganlah kalian melakukan adl pada istri kalian, supaya kalian bisa mengambil sebagian mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Maka ada seorang suami yang tidak senang sama istrinya karena satu dan lain hal. Namun kalau dia melakukan tolak, tolak itu banyak biayanya untuk suami. Tolak itu banyak risiko finansialnya. Pertama, mahar hilang. Jika mahar tersebut mahar yang nilainya banyak, mahar hilang. Masa iddah wajib ngasih nafkah. Biaya kedua, ketika tidak sama, mut'ah namanya. Nanti ada kewajiban untuk ngasih pesangon, penyenang hati, penghibur. Yang ini perlu dibicarakan dengan yang dicerai mau berapa, meskipun juga menimbang kemampuan suami. Maka kalau tolak, biayanya, biaya finansialnya tiga. Ada mut'ah, ada nafkah selama 3 bulan, ada apa yang mahar yang sudah diberikan, padahal maharnya kebun sawit 50 hektar. Wah, hilang semua. Tiga biaya risiko, risiko tolak. Maka karena dia tahu hukum, kalau tolak itu risikonya dia kehilangan finansial dari tiga sisi, maka dia kemudian melakukan adol. Dia membuat istrinya tidak nyaman supaya minta, supaya dia khulu. Maka setiap pulang ke rumah banting pintu. Wah, apa yang dikerjakan istrinya semuanya dicacat dengan tujuan supaya istrinya tidak nyaman. Akhirnya kemudian, tolong cerai aku, gak mau. Tolong tolak aku, kalau tolak saya gak mau. Tolong tolak aku, enggak, kalau tolak saya gak mau. Ya sudah, saya tak kulu, tak bayar. itu kebun sawit mau boleh tak melakukan cerkana. Oh, ya sudah mau kalau itu mau. Maka ketika khulu ini tidak keluar biaya, tidak ada kewajiban mut'ah, tidak ada kewajiban nafkah selama masa iddah, tidak ada. Ini mahar tidak hilang, namun balik. Lalu khulu itu tidak hilang, maharnya tidak hilang, bahkan kembali. Oleh karena itu, maka ini alasan yang mendorong sebagian suami untuk melakukan adol dan tidak mau adol supaya istrinya khulu dan tidak mau tolak. Nah, adolnya seorang suami itu terlarang jika bighairi haq, tanpa alasan. Kalau dengan alasan boleh, dengan alasan yang dibenarkan syariat boleh. Istrinya selingkuh, zina misalnya, maka dia dah zina, tolak, wah ruginya double-double. Dia zina, tolak, waduh, ruginya double-double. Nah, maka dibolehkan oleh syariat untuk melakukan adol. Istrinya zina, akhirnya suaminya supaya tidak rugi secara finansial, maka dia ingin perpisahannya terjadi dengan bentuk khulu. Nanti sudah tak suka dengan istrinya karena telah zina, maka kemudian dia melakukan berbagai aksi untuk kemudian membuat istrinya tidak nyaman, kemudian khulu dan bukan tolak. Masuk rumah banting pintu, keluar rumah banting pintu. Kalau mau rumah komentarannya pedes terus, wah akhirnya gak kuat. Hanya istri kemudian khulu. Maka adol itu adalah trik. Jika adolnya adalah bighairi haq, maka di satu hal yang terlarang, wala ta'dulu huna li tadhabu bi ba'di ma ataitumuhun fala yul al-akhdhu minha. Maka tidaklah halal bagi si suami untuk mengambil dari istrinya fi hadhihi hali dalam kondisi ini. Maka mahar yang dipulangkan istri tadi tidak halal. Tetap statusnya ini adalah satu hal yang haram. Di catatan kami disebutkan pengertian adol, adol suami kepada istrinya artinya adalah suami mencegah apa yang jadi hak istrinya. Jika istrinya minta uang belanja, tidak dikasih. Jika dia masuk ke rumah istrinya, dia masuk dengan wajah habisin, wajah yang cemberut. Jika dia nyuruh-nyuruh istrinya, dia suruh-suruh dengan kasar. Tujuan si suaminya ayuman lil, membuat istrinya itu bosan, dengan tujuan agar supaya si istri menebus dirinya dengan uang. Maka dalam kondisi ini adalah haram dan uangnya tidaklah halal. Jika seorang istri mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku, terus suami mengatakan ya, permintaanmu saya turuti, ini statusnya tolak. Statusnya tolak. Nah, untuk disebut khulu tidak boleh tidak harus ada kompensasi finansial. Ini tamu tak bayar, tolong ceraikan aku. Ini tak bayar, ceraikan aku. Nah, itu khulu. Kalau cuma istri bilang, ceraikan aku, ya permintaan tak penuhi, ini statusnya tolak. Ada kewajiban mut'ah, ada kewajiban nafkah. Ya, syarat yang tidak bisa ditawar-tawar berkaitan dengan masalah hulu harus ada kompensasi. Al-muhim kesimpulannya, anakulah hilatin sumatrik yang dilakukan oleh seseorang untuk menggugurkan kewajiban, maka itu tidak teranggap. Wala ya manfiat yuk manfiat tidak boleh diamalkan, karena itu adalah satu hal yang batil. Nabi Funaw sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam wa rujaan alhamdulillah wa ta'ala min subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau untuk pajak gimana? Menipu atau ngakali biar enggak kena pajak, biar pajaknya bayarnya sedikit itu masuk hilang. Kalau tergantung bentuk ngakalinya. Kalau ngakalinya ada menipu, ada dusta, memanipulasi data, ya tetap tidak boleh. Kewajibannya siapa? Tapi kalau tidak menipu, karena ada trik-trik tertentu. Pajak ini, misalnya pengiriman, itu kan ada pajak. Minta nominalnya berapa? Misalnya dikasih harga ininya, harga grosirnya. Nah misalnya mungkin dapatnya dia Rp30, tapi dia bilangnya Rp40, itu mintanya harganya apa terus? Jadi kan pengiriman gini, misalnya ada paket, saya paket buku, bukunya itu harga retailnya Rp100.000 misalnya. Nah itu dikasih harga retailnya atau harga itu nanti karena dia pajak, kena pajak 1% dari 0,5% dari nominal. Ada pengirimannya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya bilang harganya apa harus sesuai retailnya apa sesuai dapatnya, wah boleh dikurangi karena dia sesuai nominal. Sekarang bilangnya 200.000 nanti misalnya kan kenanya 5% dari 200, tapi kalau misalnya bilangnya 100 ya 5% dari 100 itu. Oh, ada yang kayak gitu. Tapi itu kan bukan dari pemerintah.